Cuman itu yang terakhir. Sekarang baru ku sadar, karena terlalu cinta. Bibir ini tak biasa dengan perpisahan. Cahaya matahari yang terhamponi bagaikan hanya mengantarkan kenangan hingga kejauhan. Para malaikat itu menetap di hati. Tolong cabutlah. Setelah berapa malam kah rasa sakit ini akan hilang. Kita berdua saling jatuh cinta, rasanya bagaikan jatuh ser. Perasaan saling ingin berpelukan, melihat mimpi tak abadi. Bagaikan diputar balikan oleh sang takdir, semuanya berlalu. Perpisahan kita berdua yang tak terduga. Perasaan sedih pun ditinggalkan begitu saja di dalam mata. Bila tak sengaja terlihat oleh seseorang pun, pasti hanya dikira sedang mengobrol biasa. Hujannya lebih lembut dari kata-kata pun mulai turun. Kita berdua saling